Aku, kau hina, tak mau yakiti aku. Asli. Empat yang gak bener ternyata yang terakhir hadiah. Terima kasih Tuhan. Kita kenalan dulu deh ya. Reguler ya. Namanya siapa sih Arabian Singer? Papa Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum wabarakatuh. Nama saya Muti Nida. Muti Nida dari mana? Muti Nida. Muti dari mana? Asalnya Muti. Muti Nida dari Semarang. Dari Semarang. Ah, luar biasa jauh-jauh. Halo Semarang. Kayaknya kalau kita lihat tadi main gendangnya jago banget. Udah belajar dari mana ini? Udah lama. Sudah hampir 10 tahun. 10 tahun belajar main gendang. Coba dong, coba misalnya lagu koplo gitu kan. Pokoknya keren banget loh. Coba. Pak gitu.